kalau jalan sampai muara jalannya buntu, rindu ditahan berbulan-bulan, yang dirindukan apakah tahu. Ceki gelundung dapat locan buang bendera, jangan kata di bukitnya gunung, di mulut macan saya yang bela. Dari di laut bukan di darat, lintah di sawah memakan padi, cinta di mulut tidak bersyarat, cinta di hati baru sejati.